بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Puasa disyariatkan itu bukan hanya puasa yang fisiknya saja, hanya menahan lapar dan haus. Kalau hanya menahan lapar dan haus, itu semua orang bisa. Ternyata bukan itu tujuan utama. Tetapi puasa itu disyariatkan mendidik jiwa kita untuk berpuasa juga. Bagaimana itu kaum muslimin? Akan kita bacakan keterangan Syekh Abdul Aziz Ibn Baz tentang perihal yang berkaitan dengan ini. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'imin," atau dengan lafaz wa kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Tidak mendapatkan apapun. Hanya itu saja. Yakni pahalanya nol. Hanya sekedar menggugurkan kewajiban, dia telah menunaikan puasa hari itu selesai. Tidak dituntut mengkodo di hari yang lainnya, tidak. Tidak dituntut untuk mengkodo di luar Ramadan, karena dia memang sudah berpuasa, ditandai dengan tidak makan dan minum dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Das, itu saja. Hasilnya itu saja. Padahal puasa itu pahalanya begitu banyak. Kullu amal ibni Adam yudha'af ila sab'ati dhi'fin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan semua amalan manusia itu dilipat gandakan, minimalnya berapa? 10 kali lipatnya. Nabi menyatakan dalam hadis yang lainnya, man hamma bihasanatin, barang siapa yang ingin melakukan kebaikan, wa amila biha, dan dia bisa melakukan kebaikan itu, kutiba lahu ashr hasanatin, ditulis bagi dia minimalnya 10 kebaikan, nilainya 10 kali lipat, ila sab'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat, ila da'afin kathiratin, sampai lipatan yang lebih banyak lagi. Adapun kalau puasa Rasulullah SAW, Allah Azza wa Jalla yang menyebutkannya, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam, semua amalan manusia untuk dia kecuali puasa. Atau dengan lafaz yang lainnya, da'af ila sabab da'fin, semua amalan manusia dikali lipatkan menjadi sampai 700 kali lipat kecuali puasa. Fainahu li wa ana ajibihi. Karena puasa itu, kecuali puasa, puasa itu dilakukan adalah tak semata karena menunaikan perintahku. Wa ana ajibihi, dan akulah yang akan membalasinya. Syekh Abdul Aziz bin Baz, para ulama yang lainnya, pada kalimat wa ana ajibihi, aku akan memberikan balasan kepadanya, yakni berlipat ganda bila hisabin, tanpa ada batas. Nah, puasa yang bobotnya sebegitu besar, bisa dia berpuasa nol, tidak ada nilai. Bisa dia berpuasa hanya lapar dan haus saja. Buk, saking kebangetan nek. Ngerti kebangetan pak? Bahasa Indonesia angel ya pak ngomongnya. Kebangetan sekali lah, kebangetan sekali sih kepripun. Ya kebangetan banget. Ngelalu. Welu, ngerti welu niku? Ya, istilahnya betul-betul dia tidak menggunakannya. Padahal kesempatan mereka lah sangat besar. Yada'u ta'amahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan syahwatnya, dia meninggalkan makannya, dia meninggalkan minumannya. Karena aku ini, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Syahwat itu perkara yang berat untuk ditahan. Maksudnya sama istri. Kalau sama perempuan yang lain ya, ya harus ditahan, pak. Perempuan yang lain enggak apa-apa, istri yang kedua. Perempuan yang lain enggak apa-apa, istri yang ketiga, enggak apa-apa, pak. Ya. Bolehkah dalam satu hari bersenggama dengan tiga istri? Boleh saja, Rasul juga bisa. Senggama mandinya sekali. Masya Allah, jantan betul itu, pak. Ya. Bukan ayam jantan super top. Lelaki jantan yang super. Artinya ketika itu Ramadan, tidak boleh kita melampiaskannya di siang hari di bulan Ramadan. Tahan itu. Sampai-sampai ada pembahasan, Syekh Ibn Uthaimin, pembahasannya apakah boleh berbuka puasa dengan melampiaskan syahwat? Tidak sempat makan, tidak sempat minum. Ya. Mudeng ya insya Allah pak ya. Yang sudah punya istri mudeng, yang jangan bingung. Ngapa jane yang mulah rasa pikirna. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Tetapi tatkala kita sebagai orang yang mukmin itu ditahan lillah. Karena Allah azza wajalla. Tidak berani walaupun tidak ketahuan sama orang. Gak berani walaupun dengan istri sendiri di kamar, di atas ranjang. Atau mungkin kalau lah ingin lebih tersembunyi di bawah kolong ranjang. Pun tetap gak berani. Karena urusannya dengan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah dia nilai saum. Dimana Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan, saya bacakan ucapan dari beliau. Wahikamun azimatun. Ini ucapan yang panjang dari Syekh Abdul Aziz bin Baz. Kemudian beliau menyebutkan, di dalam puasa terdapat hikmah-hikmah yang agung. Minha tadhiru nafsi. Di antaranya adalah membersihkan jiwa. Membersihkan jiwa. Dengan dilatih kita meninggalkan dosa, menahan hawa nafsu, itu adalah tadhiru nafs. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah bahagia orang yang berusaha menjaganya, membersihkannya. Yani membersihkan jiwa. Bagaimana caranya membersihkan jiwa? Menahan dari hawa nafsu. Itu tadhiru nafs. Kalau itu kotoran debu, kotoran apa, dibersihkan dengan deterjen, sabun, dikosok, disiram air, suci, bersih. Kalau hati, cara mensucikannya dengan dilatih meninggalkan maksiat. Dipaksa untuk meninggalkan maksiat. Karena maksiat itu berbahaya. Dipaksa hati ini untuk melakukan amal soleh. Kok ada kalimat dipaksa? Betul. Karena setelah kita masuk Islam, ada hal-hal yang wajib. Maknanya, kalau ditinggalkan, kamu disiksa. Lu katanya enggak ada paksa dalam agama. Betul. Ketika kamu bukan muslim, na'udzubillahi min dzalik, engkau masih kafir, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam masuk Islam. Tapi engkau walaupun kafir tetap akan disiksa karena engkau meninggalkan syariat Islam. Orang kafir itu disiksa bukan karena kekafirannya saja, tetapi dia disiksa karena tidak sholat, karena dia tidak berpuasa, karena dia tidak zakat, karena dia tidak haji, karena dia tidak melakukan perintah-perintah dalam Islam, walaupun dia kafir, disiksa gara-gara itu. Orang kemudian, oh sireng-sireng, ya mending dari wong kafir balah. Bukan seperti itu, dia tetap akan mendapatkan azab. Mana dalilnya itu? Dalilnya dalam surat Al-Mudathir. Syekh bin Utsaimin menyebutkan ayat Al-Quran. Ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkanmu masuk dalam neraka saqar? Qalu, mereka mengatakan beberapa hal. Lam nakum minal musallin. Kami tidak salat. Syekh lihat, barakallahu fikum. Kafir dia. Diazab dalam neraka saqar. Pasal apa yang dikenakan padanya? Bukan hanya kekafiran, tetapi karena dia tidak sholat. Loh, kan di dunia tidak dipaksa sholat ketika kafir. Sahih, tidak ada paksaan ketika dia kafir. Tetapi dia akan diazab karena dia meninggalkan sholat. Ketika seorang sudah masuk Islam, wajib sholat. Harus sholat. Bisa dipahami hadirin? Ini dia, puasa juga demikian. Kata Syekh Ibn Baz, وتعذيبها وتزكيتها من الأخلاق السيئة كالأشر والبطر والبخل وتعويضها للأخلاق الكريمة كالصبر والحلم والجود والكرم ومجاهدة نفس ما يرضي الله فيما يرضي الله عز وجل ويقرب لديه. Puasa itu tujuannya sangat banyak, diantaranya membersihkan jiwa, mensucikannya, melatih dan mendidik jiwa untuk berakhlak dengan akhlak yang baik, akhlak sabar, sabar. Puasa apa kaitannya dengan sabar? Hadirin yang menakan, sabar itu as-sabru bahasa Arab. Bahasa Indonesianya artinya menahan. Al-habsu. Sabar itu definisinya al-habsu amma yasqutu rabb. Menahan dari hal-hal yang mendatangkan murka Allah. Itu namanya sabar. Sabar. Jangan mencela takdir. Allah takdirkan fulan meninggal dunia. Fulan itu bisa keluarga kita, handai tolan kerabat. Suami istri, yang namanya suami istri harus siap-siap, siap meninggalkan dan siap ditinggalkan. Ya tidak apa? Ya bisa istri kita meninggal dunia dulu, atau bisa kita dulu yang meninggal dunia. Siap, sabar. Dalam hal ini, jangan engkau melakukan hal yang menunjukkan ketidakridhaan sehingga Allah murka padamu. Sabar, yang kadang-kadang dilus dada. Sabar ya, sabar. Yani tahan, tahan. Jangan kamu murka dengan takdir Allah. Sabar yang berikutnya dalam hal ketaatan. Ini perintah, puasa perintah, perintah, perintah. Sabar ya, jalani perintah Allah, jangan kau tinggalkan. Kita nasihati anak kita, nak, kamu sudah baligh, wajib puasa. Kemarin, tahun kemarin kamu belum baligh. Abi mungkin sekali dua kali ngasih izin untuk makan siang karena sudah kelaparan. Sekarang, gak boleh. Sabar, tahan. Tahan dengan menjalankan puasa karena Allah. Itu nasihat sabar di situ. Demikianlah sabar dari maksiat. Bagaimana sabar dari maksiat? Sabar ya. Maksiat orang apa-apa terus baik, sabar ya. Apa gitu? Karepmu wewak. Sabar dari maksiat ini dosa. Jangan melanggar. Tahan dirimu dari melakukannya. Puasa itu sampai maghrib. Gak ada puasa ting-ting. Esek-esek nyanding piring. Nah, puasa beduk. Ngerti puasa beduk, Pak? Nah, puasa nunggu beduk moni. Sekarang sudah gak ada beduk. Nah, puasa itu sampai maghrib. Tahan. Jangan kamu langgar larangan Allah. Karena Allah akan murka kepadamu. Ini sabar. Sehingga puasa itu melatih kesabaran. Bisa dipahami hadirin? Ya. sabar, kita tinggal berapa menit lagi nih? Sampai jam 1 lah. Sabar tidak? Dalam hal ini enggak sabar juga enggak apa-apa, kok diizinkan pulang. Bubar sedikit biar apa-apa, Pak. Hadirin kaum muslimin, Syekh kemudian melanjutkan, "Wa min fawaidis shaum," dan di antara faedah-faedah puasa, "Anu ya'riful 'abd nafsahu wa hajatahu wa dha'fahu wa faqrahu li rabbihi." Di antara keutamaan puasa atau faedah, bukan keutamaan tapi manfaat yang kita bisa raih dari puasa adalah kita itu jadi tahu bahwa kita ini makhluk yang lemah. Kita jadi tahu bahwa diri kita sangat butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kalau Allah tidak menciptakan makanan, kelabakan kita, Pak. Ngerti kelabakan? Apa bahasa Indonesia kelabakan? Ya, kelabakan. Pontang-panting cari makan. Ribuan orang enggak ada makanan, mau jadi apa kita? Jutaan orang makanan habis seketika lenyap dari muka bumi ini. Anak-anak berpasir, watu, krosok, blonos, watu blibar lah di pangan apalah. Allahu Akbar. Dari situ kita mengenal daif kita. Lemah. Kita sandarkan segala sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla. Makanan, minuman. Kita sangat butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu diri. Kita enggak bisa mencipta makanan. Kalau Allah takdirkan kemarau dalam waktu yang lama. Sudah pernah di kehidupan kita kemarau 9 bulan kalau tidak ada. Kalau tidak salah dulu. Kemarau sampai sawah itu membengkak. Lebar-lebar. Tidak bisa ditanami sampai palawija pun tidak. Tidak turun hujan sampai pada melakukan ritual untuk mendatangkan hujan. Tahun berapa itu? Waktu itu masih saya kecil. Ya. Sumur pada saat. Fama yu'atikum mimma'in. Siapa yang bisa mendatangkan air lagi? Siapa yang bisa mendatangkan mata air dari sumur-sumur? Mendatangkan air dari gunung yang mengalir? Kita ini dhaif. Ini ucapan Syekh Ibn Baz. Wa yudzakkiruhu bi'azami ni'amillahi 'alaihi. Hikmah dari puasa dalam mengingatkan tentang kebesaran nikmat-nikmat Allah yang maha besar, yang sangat banyak, yang Allah telah limpahkan kepada kita. Mengingat. Bukan hanya sekedar makan, minum saja. Juga nikmat-nikmat yang lain. Wa yudzakkiru aidan bihajati ikhwanihi al-fuqara. Fayujibu dhalika dhikru syukrillah subhanahu. Di sisi lain, kata beliau, puasa ini juga memberikan hikmah. Kita bisa merasakan saudara kita yang kekurangan. Kalau kita kekurangan terus-menerus, tidak ada bekal, sangat membutuhkan bantuan saudara kita. Maka kita, walhamdulillah, dari subuh sampai maghrib berpuasa, tetapi masya Allah, begitu mendengarkan adzan, makanan jahiz, siap sedia di meja. Bagaimana dengan saudara kita yang seperti itu kondisinya terus-menerus? Allah timpakan ujian kefakiran pada dia. Kurang harta, kurang rizki, kurang kesehatan, sangat minim kemampuan dia, punya keluarga. Kita pun merasakan apa yang dia rasakan. Kalau sekarang masya Allah kita banyak makanan. Ya? Banyak makanan. Masya Allah. Dari berbagai sayur mayur, lauk pauk, daging ikan, roti, es buah, es jus, wah macam-macam. Semangka yang tidak pernah telat, walaupun entah siapa yang nandur, siapa membawa, Pak. Ini karena semangka baik lu, masya Allah. Semangka menu yang terus-menerus ada, luar biasa nikmat minallah. Kita bersyukur kepada Allah senikmat-nikmat itu. Sehingga puasa itu faedahnya sangat banyak sekali untuk tadhibun nafs. mengajari diri kita agar kita tahu diri di hadapan Allah Azza wa Jal bahwa kita makhluk yang lemah. Jangan bermaksiat kepada Allah Zat yang Maha Kuat, dan Allah adalah Maha Besar nikmatnya atas kita. Kita bisa mengambil hikmah jikalau tidak ada makanan dan minuman. Sebagaimana di beberapa negeri yang kering kerontang, hanya ada gurun Sahara yang panjang dan luas, tidak membuahkan hasil. Apa yang terjadi pada mereka? Kelaparan, busung, lapar, kurus, kering. Negeri kita gemah ripah Allah jinawi, hijau. Masya Allah. Sehingga marilah kita bersemangat untuk berpuasa dengan puasa yang memiliki nilai. Jangan puasa hanya semata tidak makan dan tidak minum saja. Tetapi puasa yang memiliki nilai. Bagaimana caranya? Syekh kemudian berbicara panjang lebar. Kan ini panjang lebar. Beliau berbicara. Isilah puasa itu dengan ibadah. Jangan sibuk duniawi saja. Kerja ya kerja. Cari nafkah, cari nafkah. Dagang, dagang. Tetapi janganlah itu apa menyebabkan kamu lemah dalam beribadah. Tingkatkan lebih daripada hari-hari yang lain. Bikin program satu hari satu juz. Ternyata bisa. Pagi satu juz, sore satu juz. Ternyata bisa. Ya, pagi satu juz, siang satu juz, sore akhirnya 10 hari sekali. Masya Allah. Sementara ini kalau pagi jus apa? Melon. Malam jus apa? Jus sirsa. Mudah-mudahan Allah mudahkan bagi kita untuk beramal saleh di bulan Ramadan yang akan datang ini. Amin ya Rabbal Alamin. Allahu alam bisawab. Demikian bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.